baduk makan. Enak banget. Itu nasi yang insya Allah penuh dengan enzim, penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, ada asam aminonya juga. Semua dipanasin berulang-ulang, pasti enak. Coba Anda bikin sambal, pakai minyak jelantah. Enak kan? Padahal, kalau saya punya sambal sendiri, bawang putih, kasih cabai rawit, kurma, kasih garam. Waduh, Masya Allah. Enak-enak. Sambal kurma, maksudnya. Karena saya nggak pakai gula, kan. Kita, pemanis kita tuh kurma. Nanti cobain ya. Jadi sambal, bawang putih, dirawit, kasih kurma, kasih garam sedikit, mau tambah tomat sedikit, gak apa-apa. Nih, saya ajarin yang bagi yang masih suka makan, yang masih suka makan nasi, nasi putih, gak apa-apa makan aja. Tapi syaratnya harus dikasih rempah. Ini cara bikinnya begini. Catat, bawang merah dicacah, apa, cacah-cacah gitu, bawang putih, sama serai. Oke, okay? Bawang merah, bawang putih, sama serai. Lalu si bawang merah, bawang putih sama serai, tambah sedikit sama cabai. Cabai nggak perlu cabai rawit, cabai merah biasa aja yang nggak perlu terlalu pedes, nggak apa-apa. Nanti itu ditumis pakai minyak zaitun dengan api kecil. Apinya kecil aja. Asal keluar aroma sebentar. Minyak zaitun yang apa? Jangan pakai yang cooking oil, tapi extra virgin olive oil. Evo. Kalau enggak, biasakan di rumah, kalau tetap pengen makan yang digoreng, pakai minyak kelapa. Minyak kelapa itu home industry sebenarnya. Bisa dibikin rumahan. Minyak kelapa sawit, kapitalisasi. Kan gitu kan? Jadi gorengnya pakai, atau tadi numisnya pakai minyak coconut oil cooking. Cooking coconut oil apa namanya gitu. Tumis. Gak usah panas-panas. Sampai keluar aroma sebentar, angkat, campurkan sama nasinya. Bumbu tadi itu, semakin banyak semakin bagus. Terutama bawang merah sama bawang putihnya. Semakin banyak semakin bagus. Oke? Karena bawang merah, bawang putih salah satu sayuran yang nama itu alium, dia itu mengandung serat yang sangat tinggi, samping amacak lah, bawang-bawangan itu. Aduk-aduk gitu kan. Lalunya lagi, kau udah teraduk tuh, bawangnya banyak, merahnya banyak, putihnya banyak, tambahkan sedikit dengan kismis buat ada rasa manisnya. Lalu, tempe itu sehat, asal jangan digoreng. Ya, mulai sekarang kalau makan tempe, sebenarnya tempe itu nggak mentah, karena kedelainya kan udah direbus, ya kan? Ya. Dia udah matang, apa kedelai udah matang. Cuman bahasa kita mentah itu karena nggak digoreng aja. Tempenya tadi sama sambal tadi Anda penyet, bayang? Penyet sampai dia agak-agak hancur gitu, lalu campurkan ke nasi tadi, ya. Dan tambahkan sedikit sama suiran kurma, suiran, paduk makan, enak banget. Itu nasi yang insya Allah penuh dengan enzim, penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, ada asam aminonya juga. Jangan usah banyak-banyak makannya. Kecuali Anda pakainya beras merah, coklat, atau hitam. Itu lebih baik. Sebab apa? Masih tinggi seratnya. Kalau beras putih, saran saya, atau nasi putih, jangan banyak-banyak. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih, saya sih tidak bisa melarang. Tapi kalau tetap, ya enggak apa-apa. Mungkin sesendok, dua sendok. Nanti lihat. Anda akan mulai percaya kata-kata saya. Ini nih udah ribuan orang ngerjain dan dibilang ngantuknya hilang, bapernya hilang loh. Benar. Zaman sekarang karena makanan yang dimakan sudah tidak banyak lagi enzim, akhirnya baperan. Gak ada enzim itu tuh apa tuh namanya membuat tubuh tuh akhirnya kerja keras mengolah makanan tadi. Itu bisa dipakai. Jadi kalau mentok-mentoknya kalau saya dokter makan nasi putih gak jarang. Tapi kalau makan biasanya saya kasih sambal. Supaya ada enzim itu. Karena kita butuh karbo, tetap kita butuh karbo. Saya bukan penganut diet keto. Kalau keto kan nggak makan karbo, harus makan karbo. Untuk apa lo ciptakan sayur buah gitu kan? Kita harus makan. Saya bukan vegetarian, saya makan daging. Tapi kalau makan daging, di rules-nya dulu. Ya, minimal ada 2-3 porsi sayur atau buah yang Anda makan sebelum Anda makan daging. Sehingga dagingnya gampang dicerna. Apalagi misalkan yang suka makan sate kambing nih. Sebelum makan sate kambing, supaya gampang dicerna kambingnya, nah minta tuh 2 porsi bawang sama cabenya. Nanti kambingnya gampang dicerna. Dan kambing itu hewan yang sangat baik, jangan dikambing hitamkan. kami itu kan bukan masalah di dagingnya kan. Justru malah masalah karena pengolahannya, garamnya segala macam. Jadi kambing baik-baik saja.